إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله حق تقوى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير الدنيا والآخرة أيها المسلمون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena barang siapa yang bertakwa kepadanya akan Allah Subhanahu wa taala lindungi, akan Allah Subhanahu wa taala bimbing pada kebaikan dunia dan akhiratnya. Kemudian ayyuhal muslimuna ibadallah, hari-hari Ramadan telah banyak melewati kita. Wala yabqa minha illa qalil, tidak tersisa kecuali beberapa hari saja. Maka saya teringat pada ucapan Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad fi Zuhd, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu 'alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al yawm wa tazayyanu lil 'ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan, hitunglah amalan-amalan kalian dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum benar-benar ditimbang dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan menghitung dan menakarnya di hari ini akan lebih mudah untuk hisab di hari esok. Dan berhiaslah dengan amal saleh pada hari dipaparkannya amal secara besar-besaran. Pada hari itu tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Demikianlah seorang mukmin memiliki sifat selalu mengoreksi amalan-amalannya, melihat dan menakar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai segenap kaum mukminin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikan setiap jiwa. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan, mengoreksi, menakar, melihat apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah pada apa yang dilakukannya dan apa yang ditinggalkannya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui secara rinci dan detail apapun yang kalian amalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas sesempurna mungkin. Ayyuhal muslimuna ibadallah, tidaklah seorang mukmin kecuali memiliki sifat ini. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, La talqal mu'min illa yuhasibu nafsah. Tidak akan engkau temui seorang mukmin kecuali dia akan melihat dan menghitung amalan perbuatannya. Wal fajir yamdi quduman la yuhasibu nafsah. Adapun orang yang jelek, ia tidak akan menakar dan menimbang amalan yang telah dia kerjakan. Dia lewati begitu saja. Maka 26 hari telah kita lewati atau hampir kita lewati. Bagaimana keadaan puasa kita? Bagaimana keadaan salat kita? Berapa banyak ayat yang telah kita baca? Berapa ayat yang telah kita renungi dan berusaha kita amalkan? Sejauh mana naam kemaksiatan-kemaksiatan kita, kelalaian-kelalaian kita, ini semua harus kita tambang dan kita timbang dan ukur sebelum nanti ditimbang dan diukur, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, seorang mukmin adalah seorang yang tidak merasa aman dengan amalan perbuatan yang telah dia kerjakan. Dengan sedekahnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ini dan itunya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang telah mencurahkan segala daya dan upayanya beramal saleh dalam keadaan hati mereka tetap takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka inilah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka naam terdepan dalam hal itu. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam Jami'nya menjelaskan ayat ini dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an hadhihi al-ayah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr ويزنون ويسرقون وهي رسول الله قال عائشه. Apakah yang dimaksud orang yang takut adalah orang-orang yang berbuat ataupun meminum khamr, berzina dan mencuri? Karena sangat normal pertanyaan ini muncul, karena hendaknya orang yang banyak bermaksiat mereka lah yang akan takut di akhirat nanti. Maka Aisyah mengatakan dan bertanya, apakah mereka ini orang-orang yang terbiasa minum khamr, bermaksiat, berzina, dan mencuri? Maka Nabi SAW menerangkan ayat ini, La ya binta Siddiq. Tidak, wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum, namun mereka adalah orang-orang yang yasumun, puasa. Puasa Ramadan, ataupun puasa di luar Ramadan. Wayusallun, dan mereka pun orang-orang yang rajin sholat. Salat wajib ataupun salat-salat sunnah, tarawih dan yang berikutnya. Wa yatasaddaqun, dan mereka adalah orang-orang yang rajin sedekah, baik di dalam ataupun di luar Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wa yakhafuna an la tuqbala minhum, namun mereka khawatir itu semua tidak dihitung dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka inilah orang-orang yang bergegas dalam kebaikan, menggabungkan antara sungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu, dari Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkan betapa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah orang yang terjamin masuk surga, yang terhapus semua dosanya. Naam, telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, qala qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya alquran. Wa Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepadaku Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'u alayka wa alayka unzil, apakah aku akan membacanya untukmu dalam keadaan Al-Qur'an diturunkan untukmu wahai Nabi alaihi salatu wasalam. Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi, saya ingin mendengar Al-Quran dari selainku. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa, maka saya bacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hatta idha balagha fa kaifa idha jikna min kulli ummatin bishahid, Wajina bika ala haula'i syahida. Qala hasbukal an. Faltafattu ilaihi fa'idha aynani tazrifan. Maka saya bacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Sampai datang pada ayat, maka bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat nanti? Di setiap umat didatangkan Rasul untuk menjadi saksi amalan mereka. Dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi untuk umatmu. Naam, apakah engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu? Sampai ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hasbukal an, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Aku lihat ternyata kedua mata beliau telah berlinang. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Demikian pula Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Qalu law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah yang tidak pernah saya pernah dengar sebagus itu. Naam. Yang membuat para sahabat menangis tersedu-sedu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah seandainya kalian mengetahui kengerian yang saya ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para sahabat menutup wajah mereka dalam keadaan mengeluarkan suara tersedu-sedu, takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan kita ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, mertua Nabi alaihi salatu wasalam, satu-satunya sahabat yang menemani Nabi alaihi salatu wasalam dalam hijrahnya. Seorang sahabat yang paling banyak bantuannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan jiwa raganya, dengan hartanya. Beliau mengikuti segala macam peperangan, mengikuti segala kesusahan yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau apabila berdiri salat, maka beliau seperti pohon karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau mengatakan, wallahi lawadittu anni kuntu syajaratan tu'kal wa tu'daj. Saya sangat berharap demi Allah, saya ini bukan manusia. Saya ini adalah sebatang pohon yang dimakan, digigit, sehingga tidak harus menanggung amalan-amalan buruknya nanti di akhirat. Ikhwati fillah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Faruq, seorang yang saleh, sahabiyun jalil, orang yang membuka penaklukan kota-kota untuk kaum muslimin, orang yang sangat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar Al-Faruq, ketika beliau hendak meninggal, beliau mengatakan, waihaq dha'khaddi asahu ayyarhamani. Celaka engkau wahai anakku, letakkan pipiku di atas tanah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku. Wa ila ummi illam yughfarli thalathan thumma qada. Celaka diriku, celaka ibuku kalau sampai aku tidak diampuni. Beliau katakan tiga ini, kemudian beliau meninggal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ketinggalan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat banyak sekali wakaf dan sedekahnya. Beliau apabila berdiri di atas kuburan, beliau menangis, hatta tabtalla lihyatuh, sampai basah kuyup jenggotnya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, menantu Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau juga orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau akan sangat takut dengan dua hal. Panjang angan-angan, terlalu panjang planning-planning duniawiyah, karena ini akan melupakan akhirah. Demikian pula mengikuti hawa nafsu, yang ini akan menghalangi seseorang dari al-haq. Maka beliau katakan, ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan. Ketahuilah wahai kaum muslimin, dunia itu sudah akan pergi, akan menjauh dari kita, dan akhirat akan datang menemui kita. Wa likulli wahidatin banun, dan setiap dari keduanya ada anak-anak dan pencarinya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pencari-pencari akhirah, jangan jadi pencari-pencari dunia. Fa innal yawma amal wala hisab. Karena hari ini masih memang beramal, belum dihisab, belum dihitung amalan kita. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun besok, amalan kita dihitung dan tidak mampu lagi kita untuk menutupinya dengan amal-amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ana bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu alladhi sami'tum wa astaghfirullahal azim. الحمد لله الذي وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد أيها المسلمون عباد الله. Nanti malam adalah malam ke-27 di mana al-imamu Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan ucapan Ubay ibn Ka'ab. Kurang lebih beliau mengatakan, wallah inni la'alam al-lailata allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha lailatu 27. Demi Allah, saya benar-benar mengetahui malam yang Rasulullah perintahkan kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Meskipun tidak bisa dipastikan, namun kemungkinannya sangat besar. Maka ayuhal muslimun ibadallah, teruslah bersemangat untuk mencari Lailatul Qadr. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadr dengan iman, dengan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni kesalahan yang telah lewat darinya. Ayuhal muslimun ibadallah, badir, cepat-cepatlah. Badiru bil a'mal, cepat-cepatlah beramal saleh sebelum datang sesuatu yang bisa menghalangi kita. Entah sakit, entah mati, entah ini dan itu, itu semua tidak bisa kita prediksi. Maka cepat-cepatlah gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang memaksa dirinya untuk beramal saleh, untuk mempersiapkan apa yang akan dia temui nanti setelah kematiannya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberi motivasi baru untuk kita berjuang menutup Ramadan kali ini dengan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dirapatkan dan diluruskan shofnya. Sawu sufu fakum tarasu wa tadilu. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم